السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Jami' Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab rahimahullah sampai pada ucapan beliau, wa idza sarat الصغائر كبائر بالمداومة عليها فلا بد للمحسنين من اجتناب المداومة على الصغائر. Kalau dosa-dosa kecil menjadi dosa-dosa besar karena terus-menerus sorat itu menjadi idza sarat الصغائر. Kalau dosa-dosa kecil menjadi kabair, menjadi dosa besar, بالمداومة karena terus-menerus, maka berarti seorang yang muhsinin, seorang yang baik, hendaklah dia menjauhi terus menerus dalam dosa kecil. Hatta yakunu mujtanibina likaba'ir al-ithmi wal fawahish, agar dia menjadi orang yang menjauhi dosa besar dan fahishah. Sebab dosa kecil yang terus menerus jadi dosa besar. Masih ingat ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. Enggak ada dosa kecil kalau terus menerus, dan enggak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Maka disebutkan di sini, kalau dosa kecil bisa besar karena terus menerus, berarti seorang yang muhsin harus meninggalkan pula terus menerus dalam dosa kecil supaya bisa termasuk dalam ayat ini. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ, apa yang di sisi Allah lebih baik, وَأَبْقَى, dan lebih kekal. Untuk siapa? لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, untuk orang yang beriman dan yang bertawakal pada Rabb mereka. Selanjutnya, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fahishah. Titik. Artinya, kalau dosa-dosa kecil dimaklumi. Dimaklumi dalam artian terhapus dengan sholat ke sholat. Dosa kecil terhapus dengan puasa ke puasa, Ramadan ke Ramadan, ila akhir. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau dosa kecilnya terus menerus? Kata Ibn Rajab, kalau terus menerus jadi dosa besar. Maka kalau dikatakan yajtanibuna kabair al-ithmi, menjauhi dosa-dosa besar, berarti harus menjauhi pula terus menerus dalam dosa kecil. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan mereka kalau marah memaafkan. Walladzina stajabu li rabbihim, yaitu orang yang menyambut ajakan Rabb mereka, menegakkan salat, wa aqamus salat, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka selalu dimusyawarahkan. Apa yang sudah ada dalam Quran jelas, apa yang ada dalam sunnah jelas, tinggal diikuti. Sisanya teknis. Sisanya teknis. Sebaiknya madhab kemana ini? Pintunya di mana? Ya, silahkan saja, musyawarahkan. Karena boleh-boleh saja. Mau bikin pintu di belakang atau di samping-samping, silahkan. Maka itu teknis. Berarti amruhum syura bainahum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami rizkikan pada mereka, mereka infakkan. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan kalau mereka terkena al-baghyu, maka mereka mencari pertolongan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang sepertinya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi kalau dia mau memaafkan dan mau memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allah enggak suka orang-orang yang zalim. Artinya membalas setimpal boleh. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang sejenis, yang sama. Tetapi kalau memaafkan itu lebih baik. Sehingga qisas ada dalam syariat Islam. Seorang yang melukai dilukai. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan al juruhu qisas. Juruh, luka-luka pun ada qisasnya. Al-ainu bil-aini. Mata dengan mata. Hidung dengan hidung. Telinga dengan telinga. Al-udhun bil-udhun. Wal-juruhu qisas. Dan luka pun ada qisasnya. Sehingga kalau dia melukai sampai buta matanya, ya dibutakan matanya dia. Itu boleh. At-sayyi'ah, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kejelekan tadi, kezaliman dibalas dengan setimpal. Tetapi kalau mau memaafkan itu lebih baik. Kalau mau memaafkan dan memperbaiki hubungan itu lebih baik. Innallaha la yuhibbu adh-dhalimin. Sehingga di Saudi Arabia kalau ada yang seperti itu disiram air panas, kisah. Siram air panas pula. Dengan sama. Ini barakallahu fikum kalau mau menuntut balas melalui pengadilan Islam. Tetapi kata Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kalau mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka itu lebih baik. Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Fa hadhihi al-ayat tadammanat wasf al-mu'minin. Berarti ayat ini menggambarkan sifat orang-orang beriman. Mereka menegakkan perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan atas mereka, bima aujaballahu 'alaihim. Minal iman, pertama iman. Apa kalimatnya? Lilladzina amanu wattawakkal wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakkal. Wa iqamussalah wa aqamussalah wal infaq wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wal istijabah, menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala dalam semua ketaatan-ketaatan. Itu kalimat yang ada di sini. Alladzina istajabu, alladzina istajabu li rabbihim, yang menyambut perintah-perintah Allah. Wa wasafahum fi muamalatihim lil khalqi bil maghfirah 'inda al ghadab. Dan digambarkan pula sifat orang beriman adalah berhubungan dengan manusia dengan sifat pemaaf. Al maghfirah 'inda al ghadab, memaafkan ketika marah. Wa nadbihim ila al 'afwi wal islah, dan dianjurkan untuk memaafkan dan memperbaiki, tidak menuntut. Wa amma qawluhu walladzina idza asabul baghya hum yantasirun falaysa munafiyan lil 'afwi fa innal intisar yakunu bi idharil qudrah 'ala al intiqam. Adapun kalimat kalau dia tertimpa sesuatu kemudian dia mencari sesuatu untuk memenangkan dan membela diri, falaysa munafiyan lil 'afwi, ini tidak bertentangan dengan maaf. Maaf itu sifat tersendiri. Sedangkan yang kedua, dia membela dirinya dari kezaliman orang lain, itu juga perintah. Fainal intifar yakunu biidharil qudrah alal intifar. Yang namanya intifar, mencari kemenangan, adalah dengan menampakkan kemampuannya untuk membalas dan bela diri. Tsumma yaqul afu ba'da dzalik. Kemudian setelah itu dia boleh maafkan. Fa yakunu atamma wa akmal, maka itu lebih sempurna. Artinya orang yang bisa membalas tapi memaafkan itu istimewa. Ada orang yang memaafkan, iya saya maafkan, pukul kanannya, pukul kirinya, tendang perutnya, iya maafkan. Itu bukan memaafkan, emang dia enggak mampu ngelawan masalahnya, itu saja. Tapi ini digambarkan, orang itu yang tosirun, bisa melawan. Tapi ketika orang itu sudah kalah, sudah maafkan. Itu lebih tinggi sifatnya. Jadi tadi yang tosirun, membela diri itu, menunjukkan kalau dia mampu untuk membalas. Tapi setelah itu, memaafkan. Kata beliau, kata Ibnu Rajab, yakunu atamu akmal, dan itu lebih sempurna. Qala an-Nukhai fi hadhihi al-ayah, yani Ibrahim an-Nukhai, kanu yakrahuna an yastadillu. Makna ayat ini berarti bahwa tidak disukai orang itu apa, merendah atau ngalahan. Tidak disukai. Dia dizalimi, diam, dipukul pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Dirampas sapu tangan, berikan jubahmu. Sebagaimana dalam kitab Injil mereka katanya. Wallahualam, apa benar apa enggak. Itu enggak disukai dalam Islam. Kalau kamu zalimi, lawan. Bela diri. Bahkan ada yang nanya kepada Nabi ya Rasulullah, bagaimana kalau aku mau dirampok, mau dirampas hartaku, jangan berikan. Bagaimana kalau dia mereka menyerangku, lawan. Bagaimana kalau dia mati, dia finnar. Bagaimana kalau aku yang mati, engkau fil jannah. Disuruh untuk membela diri. Demikian pula di sini. Disuruh untuk membela diri. Tetapi ketika kamu dalam keadaan sudah dalam keadaan kuat di atas dia, maafkan. Maafkan dia. Faidha qadiru afau. Itu kalimatnya. Faidha qadiru, kalau sudah dia di atasnya, kudrah, memiliki kekuatan, misalnya sudah siap tinggal di pukul terakhir aja. Hah, mau ulangi lagi? Oh enggak, baik, maafkan. Itu maksudnya, yang tosirun dulu, kemudian ya'fu. Sehingga sepintas sepertinya bertentangan. Diawali dengan kalimat, idza asabahumul baghyu, kalau terkena kejahatan orang lain, yang tosirun, bela diri. Tapi disebutkan di belakangnya, kalau memaafkan, lebih baik. Apa kebertentangan? Tidak bertentangan. Buktikan dulu kalau kamu lebih kuat dari dia. Jangan semena-mena. Setelah terbukti kamu lebih kuat dari dia, dia sudah nyerah, kalah, maafkan. Wa qala Mujahid, kanu yakrahuna lil mu'min an yudhilla nafsahu. Bahwa mereka para ulama salaf terdahulu tidak suka seorang mukmin merendahkan dirinya. Dizalimi diam, dipukul diam. Fayajtari 'alaihi al-fusaq. Sehingga akhirnya orang-orang fasik akan berani sama dia. Yajtari artinya jeri, lancang, berani mengganggu. Fal mu'min idza bughiya 'alaihi, maka seorang mukmin kalau dizalimi yudhirul qudrah. Dia tunjukkan kemampuannya untuk melawan. Alal intiqam. Thumma ya'fu ba'da dhalik. Kemudian memaafkan setelah itu. Wa qajara mithlu hadha li kathirin minas salaf. Dan terjadi yang seperti ini di kebanyakan para salaf. Salih. Minhum Qatadah wa ghairuhu. Di antaranya Qatadah dan lain-lainnya. Ketika diganggu, dia lawan dulu. Setelah itu dia memaafkan. Setelah dia sudah terpojok. Setelah dia sudah terkalahkan. Maka tidak kemudian dia kejam, tapi dimaafkan. Hadhil ayatu tatadamman jami'a ma dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'adz. Ayat-ayat ini tadi terkandung seluruhnya di dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya kepada Mu'adz. Fa innaha tadammanat usul khusal at-taqwa. Di dalamnya terdapat terkandung usul, prinsip-prinsip dari bagian-bagian ketakwaan. Bifi'lil wajibat. Dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban. Walintiha'an kabairil muharramat. Dan menghentikan dosa-dosa besar dan yang haram-haram. Wa mu'amalatul khalqi bil ihsani wal afwi. Yang ketiga, memperlakukan makhluk dengan baik. Dan dengan sifat maaf. Walazimu hadha. Anhum in waqa'a minhum shay'un min al-ithmi min ghairi al-kaba'ir wal-fawahish yakunu maghmuran bi khisalih. Maka lazim muhada, konsekuensinya kalau mereka terjerumus dalam satu dosa yang selain dosa besar atau selain fahisyah, yakunu maghmuran bi dosal taqwa, tentunya akan tenggelam dosa kecil tadi di dalam semua kebaikan yang tadi yang sudah disebutkan, yang merupakan khisalut taqwa, bagian-bagian ketakwaan. Al-muqtadiyah litakfiriha wa mahwiha, yang tentunya akan menghapusnya, akan menghilangkan dosa tadi karena sekian banyak kebaikan. Wa ammal ayatu allati fi surati Ali Imran, adapun ayat dalam surat Ali Imran, fa wasafa fiha al-muttaqina bil ihsani ila al-khalq, maka digambarkan sifat-sifat orang muttaqin, yaitu berbuat baik kepada makhluk. Wa bil istighfari minal fawahish, dan minta ampun dari dosa-dosa. Wa dhulmin nafs, dan minta ampun dari kedoliman pada dirinya. Wa adamul israr ala dhalik, dan tidak terus-menerus di dalam dosa. Wa hadha huwal akmal, dan inilah yang lebih sempurna. Wa huwa ihdasut taubah, dan ini merupakan pewujudan taubat. Wal istighfar, dan minta ampun, aqiba kulli dhanbin, setiap dia berbuat dosa, dari dosa-dosa kecil ataupun besar, dia minta ampun. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW wassa bidzalika Mu'adzan, mewasiatkan demikian kepada Mu'ad. Wa qad dzakarnahu fi ma sabaq, dan sudah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lewat. Alhamdulillah. Wa innama basatna al-qawla fi hadha, kata Ibn Rajab, dan kami basatna, kami luaskan pembahasan ini, lianna hajat al-khalq ilaihi syadidah, karena kebutuhan makhluk dalam masalah ini sangat besar. Wa kullu ahadin yahtaju ila ma'rifati hadha, setiap orang harus tahu masalah ini. Thumma ila al-amali bimiqtawah, kemudian mengamalkan konsekuensinya, harus tahu dan mengamalkan. Wallahu al-muwaffiq al-mu'in, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, dan Allah lah yang memberikan pertolongan. Dan kembali kepada hadisnya. Qauluhu, ucapan beliau dalam hadis ini, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Zahiruhu anna sayyi'at tumha bil hasanat, tampaknya dari hadis ini bahwasanya kejelekan akan terhapus dengan hasanat, itu secara zahir, secara tampak di permukaan. Wa qad taqaddama dzikrul athar allati fiha anna sayyi'ah tumha min suhufil malaikati bil hasanah idza 'amilat ba'daha. Dan sudah lewat sebutannya, athar-athar, riwayat-riwayat yang di dalamnya ada penjelasan kejelekan itu akan terhapus di catatan para malaikat dengan kebaikan yang dia kerjakan. Bahkan ketika dia berbuat dosa akan dicatat oleh malaikat yang satu pencatat kejelekan, malaikat yang di kanan berkata, tunggu, tunggu, barangkali dia mengerjakan amal soleh selain. Begitu mengerjakan amal soleh, tidak jadi itu. Ini sudah dibahas dalam hadis-hadis yang telah lewat. Qala Atiyah al-Awfi, balagani anna man baka ala khati'atihi muhyat anhu. Diriwayatkan dari Atiyah al-Awfi, sampai kepadaku riwayat atau berita bahwa siapa yang menangis menyesali perbuatan dosanya, dosanya terhapus otomatis. Karena itu amal soleh. Bahkan bukan hanya terhapus dosanya, kutibat lahu hasanah, dicatat setelah itu kebaikan. Wa an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, man dzakara khathi'atan amilaha, siapa yang mengingat dosa yang dia kerjakan, fawajila qalbuhu minha, kemudian hatinya ketakutan, bergetar ketakutan dengan dosa yang pernah dikerjakan, fastaghfarallaha azza wa jal, kemudian minta ampun kepada Allah azza wa jal, lam yahsibha shay'un hatta yamhuha, maka tidak dihitung sedikit pun hingga dihapus dosa tersebut. Karena ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yumhuha anhu ar-Rahman, hingga dihapus oleh Allah yang Maha Rahman. Wa qala Bishr Ibn al-Harith, balaghani anil Fudhal ibn Iyad, sampai kepadaku dari Fudhal ibn Iyad, dia berkata, buka'un nahari yamhu dhunubal alaniyah, wa buka'un layli yamhu dhunubal sir. Kata Fudhal ibn Iyad, tangisan seseorang di siang hari menghapus dosa-dosa yang terang-terangan, tangisan seorang di malam hari menghapus dosa-dosa yang sembunyi-sembunyi. Dosa ada dua jenis, ada alaniyah, ada sir. Yang terlihat di siang hari, di depan umum dia berbuat begini, buat begitu, maka akan terhapus dengan tangisan di siang hari. Sedangkan tangisan di malam hari akan menghapus dosa-dosa yang tersembunyi. وَبُكَاءُ اللَّيْلِ يَمْحُو ذُنُوبَ السِّرِّ وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ النَّبِيِّ, dan sudah kita sebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Nabi bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Maukah aku tunjukkan sesuatu yang akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Al-hadis. Apa di antaranya? Disebutkan berjalan ke masjid, disebutkan langkahnya sampai pada kalimat, dan dia salat di waktu orang-orang tidur, dan dia menangis pada Allah Ta'ala atas dosa-dosanya. Tidak. Wa qala ta'ifatun la tumha ad-dunub min sahaifil a'mal bitawbatin wala ghairiha. Pendapat lain, sekelompok ulama berkata, tidak terhapus dari catatan. Catatan tetap ada sampai hari kiamat. Balla budda an yuqaf 'alaiha sahibuha wa yaqra'aha yaumil qiyamah. Maka mesti pelakunya nanti dari kiamat membaca kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya seluruhnya. Wa yaqra'aha yaumil qiyamah. Wastadallu, mereka berdalil dengan ayat-ayat seperti kalimat wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Dan diletakkan kitab, maka orang-orang mujrimin, para pendosa, ketakutan dari apa yang mereka ucap dan apa yang mereka ucapkan. Mereka berkata, ya ويلتنا, duhai celakanya kami, catatan ini tidak meninggalkan sedikit pun, yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Ini dalil menunjukkan bahwa dosa tadi yang kecil dan besar tercatat seluruhnya. Atau ayat Allah dalam surat Az-Zalzalah, Az-Zalzal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Dia berbuat baik sekecil apapun akan lihat, berbuat jelek sekecil apapun akan lihat. Kata para ulama, bukan akan lihat waktunya dibalas. Karena urusan dibalas atau tidak dibalas tahta Al-Masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki Allah adab, kalau Allah kehendaki Allah maafkan. Tetapi maknanya yarah, melihat, catatannya akan dilihat, akan dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah, walaupun sebiji darah. Ini dalil-dalil yang dipakai oleh mereka, berarti bukan dihapus ketika dicatat, catatannya ada tetap. Tapi nanti di sana Allah gak hitung dia, karena Allah maafkan. Wa fil istidlal bi hadhihi al-ayah nadar. Tetapi kata Ibn Rajab, dalil mereka ini ada nawar, ada kritikan sedikit. Limadha? Li'annahu innama dzakara fiha hal al-mujrimin. Karena ayat ini berbicara mujrimin, bukan membicara mukminin. Mujrimin, orang yang akan diazab oleh Allah, maka Allah akan tunjukkan semua dosanya termasuk yang kecil-kecil. Wahum ahlul jara'im wa dzunub al-'azimah, yaitu golongan orang yang pendosa dengan dosa-dosa besar, dengan dosa-dosa yang membuat murka Allah. Fala yadkhul fihimul mu'minun, berbeda dengan orang-orang yang beriman. At-ta'ibuna min ad-dzunub, yang bertaubat, kalau bertaubat dihapus dan sudah ada catatannya, riwayatnya, hadisnya, bahwa siapa yang bertaubat akan dihapus. Awil maghmurah dzunubuhum bihasanatihim, atau orang-orang mukmin yang dosanya terkubur dengan kebaikannya, itu pun akan terhapus. Wa adhar min hadzal istidlal biqaulihi, dan lebih zahir lagi adalah istidlal dengan kalimat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qad dzakara ba'dul mufassirin, para ahli tafsir berkata atau menyebutkan, anna hadzal qaul huwa sahih 'inda al muhaqqiqin, bahwa pendapat ini sahih menurut para ahli tahqiq. Wa qad ruwiya hadzal qaul 'an al Hasan al Basri, dan sudah dikatakan, setelah diriwayatkan ucapan dari al Hasan al Basri dan juga dari Bilal ibn Sa'ad ad-Dimashqi, berkata al Hasan, fil 'abd al 'abdu yuznib thumma yatub wa yastaghfir wa yughfar lahu walakin la yumhahu min kitabihi duna an yaqifahu alayhi thumma yas'al anhu. Pendapat Al-Hasan di antaranya berkata, seorang hamba berdosa kemudian bertaubat, minta ampun dan dia diampuni, tetapi tidak terhapus dari catatannya sebelum nanti diberhentikan di hadapan Allah Taala dan ditanya tentangnya, kenapa kamu berbuat begini? Tsumma baka al-Hasan buka'an syadida, kemudian al-Hasan menangis sejadi-jadinya, buka'an syadida. Wa qala law lam nabki illa lil haya'i min dhalika al-maqam lakana yanbaghi lana an nabki, kalau saja kita tidak menangis kecuali karena malu dari waktu itu sudah cukup untuk membuat kita menangis. Belum azabnya, belum. Baru ditanya, kenapa kamu berbuat dosa malam itu? Kenapa engkau berbuat maksiat ketika itu? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Bukankah itu telah dilarang? Pertanyaan. Hanya ditanya nanti yaumul qiyamah. Kata Al-Hasan, sungguh, kalau menangis ini karena malu saja, sudah cukup. Belum lagi kalau ternyata diazab yaumul qiyamah. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bilal dulu. Qala Bilal ibn Sa'ad, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba walakin la yamhuha min as-sahifah. Kata Bilal ibn Sa'ad, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa tetapi tidak menghapus dari catatan-catatan mereka, hatta yuqifahu 'alaiha, sampai nanti dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah. Wa inta, walaupun dia taubat. Walaupun dia sudah taubat, akan ditanya, kenapa kamu berbuat begini? Mengapa kamu berbuat begitu? Riwayat ini atau asar ini dari Bilal ibn Sa'ad diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Bahkan dinukil pula di dalam Sahih Muslim ucapan Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, yudnillahu al-'abda yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat seorang hamba didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yada 'alaihi kanafahu. Maka diletakkan atasnya, di pundaknya kitabnya, catatannya. Fa yasturuhu min al-khala'iq kulluha. Kemudian ditutup dengan tirai. Artinya tidak diketahui oleh makhluk-makhluk seluruhnya. Enggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Ini kalau orang beriman dan Allah menghendaki untuk ditutup aibnya. Wa yadfa ilaihi kitabahu fi dhalika sitr. Kemudian diberikan catatannya di dalam sitar itu. Kemudian Allah katakan padanya, "Iqra ya ibna Adam kitabak." Bacalah wahai anak Adam catatanmu. Iqra kitabak. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an tentang ini. Maka orang itu membacanya. Fayamurru bil hasanah, dia lewati kebaikan-kebaikannya. Wah, ini kebaikan saya, kebaikan saya, kebaikan saya. Fayabidu laha wajhuhu, maka wajahnya bersinar-sinar melihat kebaikan-kebaikannya. Wayasurru biha qalbuh, hatinya bahagia berbunga-bunga membaca amal-amal salehnya. Fayaqulullah, ata'rifu ya abdi, apakah engkau tahu wahai hambaku? Fayaqulu na'am, iya, kata hamba tersebut. Fayaqulu inni qiblatuha minka, fayasjud. Inni qabiltuha, nah, fayaqul, maka Allah berkata kepadanya, inni qabiltuha minka fayasjud. Maka Allah katakan, aku terima semua amalmu itu. Maka orang itu sujud, bersyukur. Ketika sujud, Allah katakan, irfa' ra'sa, angkat kepalamu. Wa'id fi kitab, dan lanjutkan bacanya. Fayamurru bi sayyi'ah, dia membaca dosa-dosa dia. fayaswaddu laha wajhuh, maka wajahnya menghitam. Wa yuwajjal minha qalbuh, hatinya penuh dengan rasa malu di hadapan Allah Ta'ala membaca dosa-dosanya. Wa tarta'idu minha fara'isuhu, dan kemudian bergetar semua sekujur tubuhnya. Wa yakhuduhu minal haya', dan dia mulai merasa malu pada Allah Ta'ala. Ma la ya'lamuhu ghairuh, enggak pernah rasa malu yang seperti itu dirasakan dan tidak diketahui oleh orang lain, hanya dia yang merasakan malunya. Fa yaqulu ata'rifu ya 'abdi, apakah engkau tahu wahai hambaku? Fa yaqulu na'am ya rab, iya aku tahu ya rab. Fa yaqulu inni qad ghafartuha lak, aku telah mengampuni untukmu semuanya. Fa yasjud, maka orang itu sujud. Fala yara minhul khalaiq illa sujud, maka makhluk-makhluk tidak melihat apa yang dibicarakan oleh Allah dan hamba tadi. Yang mereka lihat, hamba itu sujud. Kemudian bangun lagi, membaca lagi, kemudian sujud kembali. Hatta yunadi ba'duha ba'dan, hingga mereka saling menyeru, tuba li hadzal 'abd alladzi lam ya'sillah qat, kata orang-orang yang menyaksikan, selamatlah hamba ini, orang yang tidak pernah bermaksiat. Karena ditutupi oleh Allah. Yasturuhu, Allahumma astur. Allahumma astur. Wa la yadruna ma qad laqiya fi ma bainahu wa bain rabbih, mereka tidak tahu apa yang sedang dibicarakan dan apa yang terjadi, sehingga dikira hamba tadi tidak pernah berbuat dosa kemudian dimasukkan oleh Allah Taala dalam jannah. Mimma qad waqafahu alaihi, mereka tidak tahu apa yang terjadi di mauqif tersebut. Ini pendapat-pendapat, ucapan-ucapan salaf yang menunjukkan bahwasanya catatannya tidak hilang. Sudah dihapus oleh Allah, sudah dimaafkan oleh Allah, sudah dimaafkan. Tapi catatannya enggak hilang dan akan ditunjukkan. Nih, dosa-dosamu. Kalau saja aku mau membalas. Wa qala Abu Utsman An-Nahdi an Salman, disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah dari Salman, yu'tar rajulu sahifatuhu yawmal qiyamah. Seseorang diberi sahifatahu yawmal qiyamah, lembaran-lembaran catatannya. Fayaqra' a'laha, membaca yang atasnya. Fa'idha sayyiatuhu, ternyata di sana tercatat dosa-dosa dia, kejelekan-kejelekannya. Fa'idha kada yasu'u dhannuh, sampai ketika dia sudah jelek prasangka, saya akan binasa, saya akan hancur, saya akan diazab. Tiba-tiba nadhara ila asfaliha, dia melihat bawahnya. Fa'idha hasanatuhu, ternyata di bawahnya ada catatan kebaikan-kebaikannya. Tuma nadhara fi a'laha, kemudian dia melihat ke atasnya. Faidah hiya qad buddilat hasanat, ternyata ketika lihat kembali ke dosa-dosanya, dosa-dosanya sudah dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Wa ruwiya an Abi Utsman an Ibn Mas'ud wa an Abi Utsman min qawlihi wa huwa asahhu, dan ini lebih sahih. Masya Allah, hadis Abu Hurairah tadi, atau bukan hadis, asar Abu Hurairah tadi dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sofwan Ibn Muharriz. Nah, warawa Ibn Abi Hatim bi isnadih an ba'di ashabi Mu'ad Ibn Jabal qala yadkhul ahlul jannah al jannah ala arba'ati asna, bahwasanya penduduk surga akan masuk surga dengan empat golongan. Al-muttaqin, thumma syakirin, thumma khaifin, thumma ashabul yamin. Penduduk surga akan masuk surga dengan empat golongan. Golongan pertama al-muttaqin. Golongan kedua asy-syakirin, orang-orang takwa, orang-orang syukur, kemudian orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Taala. Baru kemudian ashabul yamin. Qila lima summu ashabul yamin, lima summu ashabul yamin, kenapa disebut dengan ashabul yamin? Qala li'annahum amilul hasanat was sayyiat, karena mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan dan juga mengerjakan dosa-dosa. Fa'utu kitabahu bi'aymanihim, tetapi mereka menerima catatannya dari kanan mereka. Faqara'u sayyiatihim harfan harfa, maka dia membaca dosa-dosanya huruf demi huruf. Kemudian berkata, ya Rabbana hadihi sayyiatuna fa'ina hasanatuna. Orang itu berkata, ya Rabbi, wahai Rabb kami, ini semua dosa-dosaku, mana kebaikan-kebaikanku? Fa'inda dhalika mahallahu sayyiat. Maka ketika itu Allah hapuskan dosa-dosanya, maka diganti catatan menjadi kebaikan-kebaikan. Fa'inda dhalika qalu. Maka disinilah Allah berfirman, ha'umu qura'u kitabiyah. Tentang mereka ashabul yamin. Silakan baca catatanmu. Fahum aktsaru ahlil jannah. Dan mereka adalah yang kebanyakan penduduk surga. Dari penduduk surga kebanyakan orang yang seperti itu. Orang yang tercampur dosa dan kebaikan, tetapi masih unggul kebaikannya, sehingga dosa-dosanya termaafkan. Wa alu hadzal qaul qad yahmiluna ahadith mahwi sayyi'at bil hasanat ala mahwi 'uqubatiha duna mahwi kitabatiha min as-suhuf wallahu a'lam. Pendapat mereka yang seperti ini, yang menyatakan bahwa tidak terhapus catatannya, maka mereka menakwilkan hadis-hadis yang bahasanya menghapus, dihapus satu, bahwa salat ke salat menghapus dosa-dosa, Ramadan ke Ramadan menghapus dosa-dosa. Mereka takwilkan, maksudnya bukan dihapus dari catatan, tapi balasannya dihapus. Ini sudah tidak dibalas lagi. Ini sudah tidak dibalas lagi. Catatannya tetap dilihat, karena mereka membawakan hadis-hadis tadi dan asar-asar tadi. Ditunjukkan semua dosa-dosanya, baru dimaafkan. Wa qawluhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalimat berikutnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ada min khisalit taqwa, ini diantara bentuk-bentuk ketakwaan. Wa la tatimmu taqwa illa bihi, dan tidak akan sempurna ketakwaan tanpanya. Wa innama afradahu bidzikri lil hajati ila niyat ila bayani, dan bahwasanya disendirikan dia karena ada hajat untuk menerangkannya. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Mungkin kita akan bertanya-tanya dalam hati, bukankah ini juga hasanah? Kan hadis ini mengatakan ikuti kejelekan dengan kebaikan. Khaliqun nas bi khuluqin hasan itu juga kebaikan kan? Cukup dengan kalimat hasanah. Ikuti kejelekan dengan hasanah, termasuk akhlak yang baik tentunya. Tapi tidak, Nabi mengkhususkan sendiri. Hasanah-hasanah itu banyak. Dan di antaranya kata Nabi adalah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Fa inna katsiran minan nas yadhunnu anna taqwa hiya al-qiyam bi haqqillah. Karena manusia mengira bahwa takwa itu dikiranya hanya menunaikan hak Allah. Salat, puasa, zikir, itu hak Allah semua. Padahal ternyata memberikan hak manusia, kulli dzi haqqin haqqahu, itu juga takwa. Memberikan hak istri untuk istri, memberikan hak anak untuk anak, memberikan hak tetangga untuk tetangga, memberikan hak teman-teman, hak mereka diberikan. Panasalahu 'alal amri bi ihsan al-'ishrah lin-nas. Maka Nabi menjelaskan, ingat bahwa termasuk ketakwaan, termasuk hasanah adalah akhlak yang baik kepada manusia. Fa innahu kana qad ba'athahu ila al-Yaman mu'allima. Bahwasanya beliau pernah diutus ke Yaman sebagai pengajar, wa mufaqqihan, pengajar fikih, wa qadhiyan, sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan. Wa man kana kadzalik fa innahu yahtaju ila mukhalafatin nas. Tentunya yang demikian memerlukan akhlak dalam bergaul dengan manusia. Karena masih ingat hadis ini bercerita tentang Mu'ad, ya Mu'ad. Aku pesan padamu demikian. Berarti ini pesan kepada orang yang akan berdakwah di negara orang lain, di orang-orang yang sama sekali asing. Maka perkara ini penting. Khaliqin nas bi khuluqin hasan, sangat penting. Wa man kana kadzalika fa innahu yahtaj ila mukhalaqatin nas. Maka dia perlu bersikap baik pada manusia. Bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ma la yahtaju ilaihi. Pernah saya sampaikan pada seseorang, kadang-kadang kurangnya fikih dalam din menyebabkan hitungan dia terbalik. Yang seharusnya dia bersikap tegas pada tokoh-tokoh mubtadi undal, dan dia bersikap lunak pada orang-orang yang awam, orang jahil, orang yang tidak paham. Ini malah terbalik. Kepada tokoh-tokohnya ketemu akrab, ahlan wa sahlan. Tetapi dengan orang awam selalu isinya keributan. Sampai ada yang di kepung pondoknya, ada yang dibakar oleh masyarakat, ada yang diusir dari negerinya, ada dari kampungnya, segala macam kejadian. Kita heran, kalian ini bagaimana? Kenapa terbalik? Rasulullah SAW bersikap tegas itu pada mereka-mereka yang sudah memiliki ilmu. Tetapi kalau orang awam, apalagi badui, harus banyak maklum, harus banyak sesuatu yang memaklumi. Udur, memberikan udur. Da'uh, da'uh, la tujrimuh. Biarkan dia, biarkan dia. Jangan putuskan. Dibiarkan. Jadi panggil, katakan dengan baik-baik. Padahal kencing di masjid. Tapi sebaliknya, kalau tahu orang itu sudah berilmu, tidak akan lari dia dengan marah. Tidak akan lari dengan ditegur keras. Fika jahiliyah. Sahabat yang mulia. Dikatakan fika jahiliyah. Tidak lari. Sahabat yang lain Nabi marah dengan menyatakan afattanun ant. Bukankah apa engkau menjadi tukang fitnah? Itu keras juga. Kalimat-kalimat seperti itu Rasulullah SAW ucapkan pada orangnya yang pas. Tetapi haula hizbiyun, ada keanehan. Dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah, mereka bekerja sama, dekat dengan akhlak yang baik, masya Allah. Tetapi justru kepada orang awam, mereka kaku. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, fitnah di mana-mana. Dan selalu yang dijelekan salafi, tidak bisa bermasyarakat. Salafi tidak bisa bergaul. Salafi tidak bisa memberikan hak masyarakat ila akhir. Ini barakallahu fikum merusak dakwah salafiyah. Semestinya ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dengan berbagai macam asar-asar, bahwa kepada mereka orang-orang awam di masyarakat, hendaklah kita yukhaliquhum bikhuluqin hasan, berakhlak dengan mereka dengan akhlak yang baik. Mala yahtaj ilaihi ghairuh, tentunya dia lebih butuh akhlak yang baik kepada masyarakat lebih daripada orang lain. Lebih daripada orang lain. Artinya orang yang berdakwah ini lebih membutuhkan itu. La hajata linnasi bihi wa la yukhalituhum. Daripada mereka yang tidak memerlukannya atau yang tidak berhubungan dengan masyarakat. Wa katsiral ma yaghlib 'ala man ya'tani bil qiyam bi huquqillah wal inqifaf 'ala mahabbatihi wa khasyatihi wa ta'atihi ihmalu huquqil 'ibad. Lihat kata Ibn Rajab. Saya akan terjemahkan dengan tidak tambah dan tidak dikurangi. Jangan dikira bahwa ini adalah ditarik ke sana tarik kemari. Ini persis ucapan beliau. Wa katsiran, kebanyakan. Mayaglib 'ala man ya'tani bil qiyam bi huquqillah. Kebanyakan mereka-mereka yang katanya menunaikan dan mementingkan hak Allah, seringkali inkifaf 'ala mahabbati wa khasyati, dia tenggelam di dalam kecintaannya kepada Allah, khusyuknya kepada Allah, taatnya kepada Allah, ternyata terjadi pada mereka ihmalu huquqil ibad, melupakan hak-hak para hamba. Contoh paling ekstrimnya sufi yang selalu ibadah dalam buahnya atau semedi di kuburannya atau ibadah-ibadah yang begitu, tapi huququl ibad mereka tidak berikan. Jangankan huququl ibad yang di luar, huququl ibad yang di rumahnya, istrinya dan anaknya, enggak dia berikan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, yang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, dengan dua telinga saya sendiri. Tahu orangnya, ketemu orangnya. Dia kurus 40 hari, sebulan lebih, istrinya selingkuh. Wallahi, wallahi, terjadi. Dan itu diam. Saya ini kalau lidah enggak bisa ngomong apapun, diam. Mau kita mengatakan puas gitu, rasanya enggak tega. Karena anak ada di rumahnya ketika itu. Kasus. Mau ngomong, mau ngomong apa? Masa orang kena musibah kita katakan puas? Kenapa kau tinggalkan 40 hari? Kenapa engkau kurut tinggal memberikan istrimu? Istri juga salah. Masa kita bela orang yang salah? Ini barakallahu fikum, na'udzubillah. Terjadi yang demikian karena mereka katanya mementingkan hak Allah, tapi ihmalu huquqil ibad, melalaikan hak-hak para hamba bil kulliyah, secara keseluruhan, ditinggal dunia. Awil taksir fiha, atau paling tidak, kalau bukan seluruhnya, kurang perhatiannya. Wal jam'u bainal qiyam bi huquqillah wa huquqi ibadihi azizun jiddan. Padahal kalau dia bisa kumpulkan dua perkara, hak Allah dan hak para hamba. Luruskan hablum minallah dan luruskan pula hablum minannas. La yaqwa alaihi illa al-kummal minal anbiya. Maka tidaklah bisa menyatukan secara sempurna dua hak ini kecuali mereka orang-orang yang sempurna dari para anbiya dan para siddiqin. Sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga apa yang dikatakan di sini oleh Ibn Rajab rahimahullah, bahwa hendaklah yang namanya takwa itu adalah mengumpulkan hak Allah dengan hak para hamba. Setelah menyatakan atbi'is sayyiatil hasanah tatamuqwa, setelah mengatakan di awalnya ittaqullah, bertakwalah pada Allah haitsuma kunta, diakhiri dengan kalimat wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Wallahi banyak dakwah terbengkalai karena akhlaknya mereka yang kurang baik pada masyarakat, yang akhirnya buyar dakwahnya, hancur dakwahnya. Dan Syekh Rabi juga sering memberikan faedah seperti itu. Bahkan ada yang tercatat seperti kata mutiara dari beliau, siapa yang dalam keadaan tidak mementingkan akhlak yang baik sama mereka dan tidak menegakkan khuluk, maka dia akan menghancurkan dakwah. Ini mengerikan. Hancur dakwah hanya karena sosok pribadi seseorang yang memikulnya, yang akhirnya jadi sorotan mereka. Itulah dakwah salafiyah, padahal itu oknum. Qala, berkata al-Harits al-Mahasibi, thalathatu asya' azizatun wa ma'dumah, husnul wajhi ma'al siyanah, wa husnul khuluqi ma'al diyanah, wa husnul ikha'i ma'al amanah. Bighadhi an-nadhar an qa'ilihi, dengan kita tutup mata dari siapa yang pembicaranya, karena pembicaranya memiliki sesuatu yang ditahdir oleh para ulama di masanya, Harits al-Mahasibi. Tapi dia, ketika dia berbicara tentang masalah akhlak, salah satu asya' azizatun aw ma'dumah, tiga perkara yang sangat sulit. Azizah itu artinya tinggi tapi sulit dicapai. Aw ma'dumah, bahkan hampir tidak bisa diwujudkan. Husnul wajhi ma'asyana, wajah yang berseri tapi dengan penjagaan diri. Ini sulit. Bagaimana kita berhati-hati tapi wajah tetap senyum? Sulit. Yang kedua, husnul khuluqi ma'addiyana, akhlak yang baik tetapi dengan ibadah yang sempurna. Kebanyakan orang yang pengen akhlak baik justru akhirnya mengorbankan agama. Yang ketiga, husnul ikha'i ma'al amanah. Husnul ikha'i ma'al amanah artinya dia dalam keadaan memperbaiki hubungan persaudaraan, tapi amanah tetap dijaga. Hubungan saudara tetap kita lakukan, tapi amanah tetap dijaga. Kadang-kadang orang yang karena persaudaraan yang erat, amanah dibuka. Kau sudah terlalu dekat. Jadi begitu. Iya. Ini sama atum aja saya akan sampaikan, karena itu saudara anak, karena itu dekat dengan anak. Itu amanah dibuka sama dia. Padahal jarang terjadi orang yang menjaga persaudaraan tapi menjaga amanah. Kebanyakan yang menjaga amanah akhirnya putus saudara, atau sebaliknya, hubungan persaudaraan yang terlalu dekat, amanah tidak ada. Ini barakallahu fikum, tiga perkara yang sulit dicapai. Qala ba'dus salaf, berkata ba'dus salaf, jalasa Daud alaihi salam khalian. Para salaf menceritakan Daud alaihi salam pernah duduk sendirian. Allah azza wajal berkata, mali araka khaliya, ada apa aku melihat engkau sendirian? Qala hajartun nas fika, ya Allah, aku tinggalkan manusia semuanya untukmu ya Allah, ya Rabbil Alamin. Qala, Allah berfirman, ya Daud, ala aduluka ala ma tastabqi bihi wujuhan nas, maka aku tunjukkan sesuatu yang membuat tetap wajah-wajah manusia. Wa tablu fihi ridaya, dan juga mencapai ridhoku. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang wajah-wajah manusia tetap bersamamu, tetapi aku ridho? Khalikin nas bi akhlaqihim wahtajil al-imana baini wa bainak, pergaulilah manusia dengan akhlak mereka, ini dengan kebaikan pada mereka. Wahtajil al-imana baini wa bainak, dan hijabilah urusan aku dengan kamu. Artinya ketika beribadah kamu sendiri. tapi bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ala kulli hal, kalaupun kita membicarakan riwayatnya atau ucapannya karena biasa seperti ini, biasanya dari Israiliyat tentang Daud alaihi salam dan sebagainya. Tapi apakah sesuai dengan apa diajarkan oleh Rasulullah SAW? Sesuai. Disuruh untuk hablu minallah dengan baik. Apa itu? Wassalatu wannasu niyam. Salat sendirian di waktu manusia tertidur. Artinya apa yang dikatakan oleh sufi dan sejenisnya, perlu kita itu berkhawat dengan Allah. Ada, caranya ada. Berkhawat dengan Allah itu di malam hari. Di mana manusia tidur, kamu gak hubungan dengan siapapun, nah sendirian. Silakan. Mau dikatakan istilah mereka itu adalah semedi, itu adalah, ini kita sholatul layl. Dapat. Ketika siang hari, itu ma'asyukum. Bergaul dengan manusia. Terpaksa harus berhubungan dengan pedagang, dengan pembeli. Terpaksa harus berhubungan dengan tetangga, terpaksa harus berhubungan. Nggak bisa putus dari mereka. Maka paling tidak, khaliqin nas bihulukin hasan. Pergaulan mereka dengan akhlak yang baik. Sehingga mereka kenal akhlak Islam. Akhlaknya ahlus sunnah. Akhlaknya salafi. Pengikut salafus salih. Sehingga mereka akan terbawa atau tertarik dengan itu. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan mengikuti kebenaran. Mengikuti tauhid. Mengikuti sunnah. Mengikuti jalannya para salaf. Salih. Radhiyallahu alaihim ajma'in. Ila huna nastaghfir wa barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته